بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب الوصية بالنساء. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض. يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء، يفركها بفتحها أي أبغضها، والله أعلم. هذا الحديث من أعظم ما يكون في باب حسن المعاملة للزوجة، وما ينبغي أن يكون عليه الزوج من حسن عشرة لها واحتمال لما يكون فيها من نقص. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المرأة لا تخلو من محاسن وأخطاء، لا تخلو من أشياء جميلة حسنة ومن أخطاء وأشياء ليست بالحسنة، وأن الواجب على زوجها وبعلها في مثل هذه الحال إذا بدرت منها بعض الأخطاء أو حصل منها بعض القصور ألا يجعل تركيزه واهتمامه ونظره إلى تلك الأخطاء التي حصلت، ويتغافل عن محاسنها الجميلة وأعمالها الطيبة وتصرفاتها الحسنة، بل أن ينبغي عليه إذا أخطأت زوجه أن يتذكر محاسنها الكثيرة حتى لا يعظم في قلبه الخطأ الذي حصل منها، فيذكر نفسه بمحاسنها وأعمالها الطيبة ومواقفها النبيلة وأنها فعلت كذا وفعلت كذا إلى آخره. فإذا تذكر تلك المحاسن والمواقف الجميلة هان عليه هذا الخطأ الذي بدر منها أو التقصير الذي وقعت فيه. لكنه إن نسي في تلك الحال المحاسن والمواقف الجميلة لها وأخذ يجمع قلبه وتفكيره على هذا الخطأ، فإنه يعظم في نفسه ويكبر في قلبه، ويترتب عليه تصرفات ليست بالجيدة ولا بالحميدة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، أي زوج زوجة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن وقع منها خطأ أو وجد فيها عيبا في جانب من جوانب تعاملاتها أو تصرفاتها فسيجد فيها من المحاسن والأعمال الجميلة ما يهون ذلك الخطأ الذي ارتكبته ووقعت فيه. فهذا من أجمل حقيقة ما يكون في حسن المعاشرة والغض عن الخطأ تذكرا المحامد والمحاسن المتنوعات. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita pada bab al-wasiyatu bin nisa, wasiat berbuat baik kepada kaum wanita. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang lelaki yang beriman membenci seorang wanita yang beriman. Apabila dia membenci darinya sebuah akhlak, maka dia akan ridha darinya akhlak yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya makna yafraku atau yafrak adalah yubghid, yaitu membencinya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis yang agung ini berisi tentang bagaimana muamalah yang baik seorang suami terhadap istrinya dan bagaimana seharusnya dia bersabar dari atau terhadap kekurangan dan kelemahan yang datang dari istrinya. Rasulullah SAW menjelaskan di sini bahwasanya seorang wanita ini tidak terlepas dari kelebihan dan juga tidak terlepas dari kekurangan. Dalam keadaan seperti ini maka seorang suami ketika dia melihat kekurangan dan kelemahan atau kesalahan yang datang dari istrinya, maka hendaklah dia jangan konsentrasi memusatkan perhatiannya pada kesalahan tersebut. Akan tetapi yang seharusnya dia lakukan adalah mengingat-ingat kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh sang istri. Sehingga apa? Sehingga kesalahan yang terjadi, kelemahan yang terjadi dari pihak istri ini tidak terlalu besar ya di dalam hatinya. Ya. Sehingga seharusnya dia mengingat-ingat terus. Ya ketika melihat kesalahan, ya ketika melihat kelemahan tersebut, mengingat ya apa yang pernah dilakukan oleh sang istri berupa kebaikan, ya khidmah, ya apa yang telah dia lakukan kepada suaminya, ya perkara-perkara yang baik, ya kenangan-kenangan yang baik terhadap kepada suaminya. Sehingga apa? Sehingga kesalahan yang dilakukan oleh sang istri ya ini terasa ringan. Ya, terasa ringan dirasakan oleh sang suami. Ya, oleh karena itu ini adalah sebuah petunjuk yang agung dari Rasulullah SAW ketika seorang suami melihat kesalahan dari sang istri. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci seorang mukminah, yaitu seorang wanita yang beriman. Karena apa? Apabila dia melihat dari istrinya sebuah akhlak, ya, sebuah perangai yang tidak dia ridhoi, yang tidak dia senangi, maka niscaya dia akan melihat darinya, yaitu dari istrinya, perangai lain yang baik atau akhlak baik yang lain. Dan sekali lagi, ya, ini adalah petunjuk yang mulia dari Rasulullah SAW, bagaimana ya, seorang suami bermuamalah terhadap istrinya yang berbuat salah atau melakukan pelanggaran. Ya, atau melakukan sesuatu yang tidak membuat dia ridha, yang tidak membuat dia senang, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengingat-ingat ya banyak perbuatan baik dan sikap-sikap yang baik, akhlak-akhlak yang baik yang dimiliki oleh sang istri, sehingga hal ini ya menjadikan dia melupakan kesalahan yang dimiliki oleh sang istri. Dan sebaliknya, apabila seseorang suami ya terlalu membesar-besarkan dan selalu mengingat-ingat kesalahan sang istri, kemudian dia berusaha dan dia melupakan kebaikan-kebaikan sang istri, maka akibatnya tidak baik. Ya, akibatnya tidak baik. Thumma awrad rahimahullahu ta'ala hadith Amr ibn al-Ahwas al-Jusami radiyallahu an annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajjat al-wada' يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله عوان أي أسيرات جمع عانية في العين المهملة وهي الأسيرة والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير، والضرب المبرح هو الشاق الشديد، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله تعالى أعلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام واضح في مقصود الترجمة، وهو الوصية بالنساء، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عمرو بن الأحوص في هذا الحديث وعظ الناس في حجة الوداع وذكرهم وقال في أثناء ذلكم ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فهذه وصية جامعة في حق النساء، وصية في حق النساء بالخير إحسانا في المعاملة وتلطفا ورفقا ومعاملة حسنة طيبة. قال فإنما هن عوان عندكم، فإنما هن عوان عندكم أي أسيرات، والعاني هو الأسير. قال إنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمراد بالفاحشة العصيان للزوج والنشوز عن طاعته، ولذلك قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقوله في هذا الحديث فإن فعلن يعني هذه المعصية والنشوز وعدم الطاعة للزوج فهجروهن في المضاجع، فهجروهن في المضاجع أي أول ما يبدأ به معها الموعظة والنصح لها، فإن لم تستفد من ذلك فينتقل إلى هجرها في المضاجع، فإن لم تستفد من هذا ولا ذاك فإنه ينتقل إلى ضربها، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام ضربا غير مبرح، يعني ليس ذلك الضرب الشديد الشاق، وإنما ضربا يسيرا يقصد به زجرها عن ما هي عليه من مخالفة أو عصيان. ولهذا قال بعد ذلك فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن تخلت عن ذلك الخلق الذميم والمعصية لزوجها فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن لابد أن يلاحظ هذا الترتيب في هذا الحديث كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء أيضا في كتاب الله سبحانه يبدأ معها بالموعظة والتذكير وتخويفها من هذا التقصير، فإن لم تستجب ينتقل إلى الهجر في المضاجع، وبعد ذلك إن لم تستفد فإنه ينتقل إلى الضرب، ويكون كما وصف عليه الصلاة والسلام ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام كلاما جامعا في هذا الباب، قال ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. وهذا فيه التنبيه إلى الحقوق الزوجية المتبادلة، وأن للزوج على زوجه حق لا بد من القيام به، وكذلك العكس، فكل من الزوجين له للآخر حق لا بد من القيام به. ثم فصل ذلك قال فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ومعنى ذلك ألا يكرمنا ويدخلنا أحدا في بيتكم إلا أي بيت الزوج إلا بإذن منه وبرضا ومحبة لذلك. أما إذا كان يكره أحدا أو نحو ذلك فليس لها أن تدخله في بيت زوجها. فحقه عليه عليها ألا حق الرجل على زوجه ألا تدخل في بيته من لا يكره وألا تجعل أحدا يطأ فراشه في فيجلس في بيته وهو يكره. وأيضا بالمقابل قال ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فهذا حق للمرأة النفقة عليها في كسوتها وطعامها وأيضا مسكنها الذي تسكن فيه، فهذا حق للمرأة. الشاهد أن هذا الحديث من الأحاديث الجامعة في هذا الباب، باب الوصية بالمرأة. حديث yang selanjutnya adalah hadith Amr ibn al-Ahwas al-Jushami. Semoga Allah meridai beliau. Bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW di saat haji wada, beliau berkata setelah memuji Allah SWT dan menyanjungnya, beliau mengingatkan manusia dan memberikan nasihat kepada mereka. Seraya berkata, ketahuilah, berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Tidaklah kalian menguasai dari mereka sesuatu apapun kecuali yang demikian, kecuali apabila mereka berbuat durhaka, berbuat fahisyah, berbuat durhaka yang nyata. Maka apabila mereka melakukan yang demikian, maka hendaklah kalian menghajar mereka, berpisah ranjang dengan mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Maka apabila mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Ketahuilah, sesungguhnya atas kalian atau bagi kalian, atas istri-istri kalian hak, dan bagi istri-istri kalian atas kalian hak. Maka hak kalian atas istri-istri kalian adalah supaya mereka tidak membawa masuk ke dalam rumah orang yang kalian benci, dan tidak mengizinkan bagi orang yang kalian benci untuk masuk ke dalam rumah kalian. Ketahuilah, dan hak mereka atas kalian adalah supaya kalian memberi makan mereka atau memberi pakaian kepada mereka dan memberi makan mereka dengan yang layak. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Berkata Al-Imam An-Nawawi bahwasanya makna awanin adalah asirat, yaitu tawanan-tawanan, jamak dari aniyah. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan seorang istri dengan seorang tawanan, ya, karena istri di bawah kekuasaan suami sebagaimana seorang tawanan di bawah kekuasaan yang menawannya. Kemudian yang dimaksud dengan ad-darbul mubarrih adalah pukulan yang keras dan memberatkan. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fala tabghu alaihinna sabilan," maksudnya adalah jangan kalian mencari-cari jalan atau mencari-cari kesalahan ya, istri untuk menyakiti mereka. Wallahu taala alam. Hadis ini para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat jelas di dalam bab wasiat berbuat baik kepada kaum wanita. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia ini diceritakan oleh Amr ibn al-Ahwas al-Jushami, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya beliau mengingatkan manusia dan menasihati mereka ketika haji wada. Dan di antara nasihat beliau adalah ala wastausu bin nisa'i khaira. Ketahuilah, hendaklah kalian berbuat baik kepada kaum wanita. Dan ini adalah al-wasiatul jami'ah. Ini adalah wasiat yang menyeluruh, ya, termasuk di dalamnya lemah lembut terhadap kaum wanita dan bermuamalah bergaul dengan baik kepada dengan mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innama hunna awanin indakum. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Makna dari awanin di sini adalah tawanan. Ya. Kemudian beliau SAW mengatakan, kalian tidak memiliki dari mereka kecuali itu. Illa ayatina bifahishati mubayyinah. Kecuali mereka melakukan sebuah kedurhakaan yang nyata atau sebuah kemaksiatan. Ya, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa in fa'alna, apabila mereka yang melakukan yang demikian, yaitu melakukan kedurhakaan kepada suami, ya, tidak taat kepada suami atau berbuat maksiat, maka petunjuk Rasulullah sallam, hendaklah engkau menghajar mereka, ya, memboikot mereka, meninggalkan mereka di atas ranjang mereka. Dan tentunya al-hajar di sini diawali dengan mau'idhah, ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan. Yang pertama kali apabila melihat maksiat atau fahisyah, kedurhakaan dari seorang istri, maka yang pertama kali dilakukan adalah nasihat yang baik kepadanya. Kemudian apabila tidak mempan, ya, dengan menghajarnya, ya, dengan memboikotnya di atas ranjang, ya. Kemudian apabila tidak mempan, maka dengan memukulnya. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, wadribuhunna dorban ghairu mubarrih. Ya, hendaklah kalian memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Karena maksud dari memukul di sini adalah memukul yang ringan. Yang maksudnya hanya untuk mengingatkan dia terhadap kesalahan yang dia lakukan. Ya, kemudian jadi kita harus memperhatikan urutan ini, ya, sebagaimana tertera di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Kemudian beliau SAW mengatakan, maka apabila mereka mentaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka, yaitu para istri kalian. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya bagi kalian atas istri-istri kalian hak, dan bagi istri-istri kalian atas kalian hak. Jadi beliau SAW menyebutkan bahwasanya masing-masing dari suami istri ini memiliki hak, ya, memiliki kewajiban yang harus dia tunaikan kepada pihak yang lain. Ya, dan ini adalah termasuk kalamun jami', ya, termasuk ucapan yang menyeluruh, ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa haknya? Ya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hak kalian wahai para suami terhadap istri-istri kalian adalah supaya mereka tidak membawa masuk orang yang kalian benci. Maksudnya adalah tidak membawa masuk orang yang kalian benci di dalam rumah kalian. Dan juga tidak mengizinkan orang yang kalian benci untuk masuk di dalam rumah kalian. Ini adalah hak kalian wahai para suami atas istri-istri kalian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sebaliknya menyebutkan hak seorang istri terhadap suaminya. Apa itu? An tuhsinu ilaihin. Ya, engkau berbuat baik kepada mereka di dalam pakaiannya dan juga makanannya. Maksudnya kalian memberi makan mereka dan juga memberikan pakaian kepada istri-istri kalian dengan cara yang pantas, ya, dengan cara yang layak. Termasuk di dalamnya adalah maskan, yaitu tempat tinggal. Ya. Syahid dari hadis ini, bahasanya hadis yang mulai ini adalah termasuk hadis-hadis yang menyeluruh di dalam bab al-wasiyatu binisa, yaitu bab wasiat berbuat baik kepada kaum wanita. Thumma أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت حديث حسن رواه أبو داود وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله هذا الحديث أيها الإخوة الكرام وقد رواه أبو داود في سننه وقال عنه النووي رحمه الله حديث حسن فيه جوامع عظيمة جدا في تعامل الزوج مع زوجه وما لها من حق عليه. فذكر عليه الصلاة والسلام من حقوقها عليه أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى، بمعنى أن ينفق على زوجته كما ينفق على نفسه، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمطلوب أن ينفق عليها مثل ما ينفق على نفسه، إن كان عنده سعة فيما ينفق به على نفسه ينفق عليها أيضا بسعة، وإذا كان في حال ضيق ذات اليد فإنه ينفق عليها كذلك مثل ما ينفق على نفسه. فهذا أولا أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى. ثم الأمر الآخر في حالة احتياج المقام في التعامل مع المرأة إلى تأديب لها بالضرب على الترتيب الذي مر معنا سابقا، أولا المناصحة ثم الهجر في المضاجع ثم الضرب، فإذا احتاج الضرب فلا يجوز له إطلاقا أن يضرب المرأة على الوجه، فالضرب على الوجه حرام سواء بصفع الوجه أو بلكمه أو بدفعه أو غير ذلك، فلا يجوز أن تمتد اليد على الوجه لما للوجه من شرف ومن مكانة عظيمة، وأيضا لكون الوجه أشرف أجزاء الإنسان وفيه جل حواسه، فيه سمعه وفيه بصره وفيه لسانه، فيجب عليه أن يتجنب أن تمتد اليد على الوجه مهما كانت الحال ومهما كان التقصير والخطأ. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح، أيضا ليس له في حال خطأها أن يقبح، يقول قبحك الله أو قبحك الله قبح الله وجهك أو ما أقبحك أو أنت قبيحة أو أهلك أنت من بيت قبيح أو نحو ذلك، فيتجنب التقبيح سواء لها أو لبيتها، أو يتجنب مثل ذلك سواء عبارة قبح أو ما كان أيضا من الألفاظ يؤدي إلى معناها ومقصودها. والأمر الأخير من هذه الأمور في حال احتياج المقام إلى التعامل معها بالهجر، فيقول عليه الصلاة والسلام ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت، لا يكون الهجر خارج البيت بأن مثلا يطردها من البيت ويخرجها إلى الشارع، وأيضا بهذه الطريقة يصبح أمرهم علانية مكشوفا أمام الناس ولا تكون حالهم مستورة، بل تكون حال مكشوفة وعلانية أمام الناس ويطلع الناس على أحوالهم، مما يزيد احتدام الخلاف وقوته بينهم. وهذا من الخطأ الفادح عندما تقع في شيء من الخطأ أو كذا فيخرجها من البيت أو يطردها أو نحو ذلك، هذا خطأ وليس له أن يفعل ذلك، بل كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تهجرها إلا في البيت، يعني بحيث يكون الهجر في المضاجع، ما لا ينام معها وإنما ينام في البيت بعيدا عنها إظهارا لإنكار خطأها وتقصيرها في حقه، كخطوة من الخطوات النافعة في تأديبها ومعالجة نشوزها وما وقع منها من خطأ أو تقصير. ونلمس في هذه التوجيهات العظيمة المباركة ما في شريعتنا من حكمة واتزان واعتدال وتوسط ومراعاة اللطف والإحسان حتى في جانب التأديب، فإن الشريعة فيها مراعاة إلى الجانب الإحسان واللطف مراعاة عظيمة، مما يدل على كمال هذه الشريعة ووفائها وعظم شأنها. حديث yang selanjutnya adalah hadis sahabi Muawiyah ibn Haidah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah hak para istri kita atas kita, yaitu para suaminya? Beliau SAW mengatakan, engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan, dan engkau memberi pakaian kepadanya apabila engkau memakai pakaian, dan janganlah engkau memukul wajah, dan janganlah engkau mengatakan, semoga Allah menjelekkanmu, dan janganlah engkau menghajarnya kecuali di dalam rumah. Hadis ini hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau berkata, makna dari la tuqabbih adalah janganlah engkau berkata semoga Allah menjelekkanmu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini berisi tentang di antara hak seorang wanita, seorang istri kepada atau atas suaminya. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri kepada suaminya? Yang beliau mengatakan, apabila itu engkau memberikan makan kepadanya apabila engkau makan, dan engkau memberikan pakaian kepadanya apabila engkau memakai pakaian. Maksudnya adalah engkau memberikan nafkah kepada istrimu sesuai dengan kemampuanmu. Ya, sebagaimana firman Allah SWT, liyunfiq dhu sa'ati min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah orang yang memiliki keluasan, ya, mengeluarkan nafkah, yang mengeluarkan nafkah sesuai dengan keluasan yang Allah berikan kepadanya. Ya, dan barang siapa disempitkan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia yang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesempitan yang dia miliki. Jadi seorang suami, ya, apabila dia makan, ya, dia memberi makan kepada istrinya, memakan dari apa yang dimakan oleh istrinya. Ya, dan istri memakan dari apa yang dia makan. Ya, dan memakai pakaian sebagaimana suaminya juga memakai pakaian sesuai dengan kemampuan suaminya. Kemudian beliau SAW memberikan petunjuk kepada kita, apabila terpaksa misalnya di sana terjadi mukhalafah, terjadi pelanggaran dari seorang istri, kedurhakaan dari seorang istri, beliau mengatakan, wala tadribil wajah, dan janganlah engkau memukul wajahnya. Tadi sudah disampaikan tentang urutan, ya, ketika terjadi kesalahan dari seorang istri, yang mulai dari menasihati, kemudian menghajarnya, ya, kemudian memukulnya. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan di antara adab memukul, yaitu apa? Janganlah engkau memukul wajahnya. Dan ini adalah secara mutlak. Tidak boleh sekali-kali seorang suami, ya, ketika marah itu memukul istrinya, yaitu memukul wajahnya maksudnya. Baik dengan cara menampar atau mendorong misalnya. Ya, maka ini semua tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena wajah ini adalah sesuatu yang paling terhormat, ya, di antara anggota badan. Kemudian, ya, di dalam wajah ini banyak panca indera yang ada di situ, ya. Mulai dari hidung, kemudian mata, kemudian telinga. Dan tentunya apabila rusak salah satu dari panca indera tersebut, membawa mudarat yang besar bagi seseorang. Ya, kemudian sekali lagi, seorang suami tidak diperkenankan dia untuk memukul wajah bagaimanapun besar pelanggaran yang dimiliki oleh seorang istri. Kemudian beliau SAW mengatakan, wala tuqabbih, dan janganlah engkau menjelek-jelekkan. Ya, dan maksud dari menjelek-jelekkan di sini diantaranya sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, janganlah engkau mengatakan semoga Allah menjelekkan kamu, itu mendoakan kejelekan bagi istri. Termasuk diantaranya adalah mengatakan engkau adalah wanita yang jelek misalnya, atau engkau adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga yang jelek. Ya, maka ini masuk di dalam kalimat wala tuqabbih, janganlah engkau menjelek-jelekkan. Kemudian beliau SAW mengatakan, wala tahjur illa fil bait, janganlah engkau menghajar kecuali di dalam rumah. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW ketika kita melakukan takdib kepada istri dengan cara menghajar, yaitu memboikot dia di atas ranjang, maka di antara adabnya adalah jangan diboikot, jangan dihajar kecuali di rumah saja. Ya, jadi tidak boleh diusir dari rumahnya. Ya, seperti misalnya diusir sampai ke jalan. Sehingga dengan cara seperti ini, ya, permasalahan antara dia dengan istrinya diketahui oleh manusia yang lain, oleh tetangga, oleh teman-teman dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga justru permasalahan antara suami dan istri, adawah antara seorang suami dan istri ini semakin awet, ya. Dan tentunya ini adalah sebuah kesalahan. Jadi petunjuk Rasulullah SAW adalah menghajar mereka di dalam rumah, maksudnya adalah tidak tidur bersamanya, untuk menampakkan ya tentang kesalahan dia, ya tentang jeleknya apa yang dia lakukan, sehingga ini adalah khutwah, ya, ini adalah langkah supaya dia ini kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian bisa kita ambil faedah dari hadis ini tentang bagaimana syariat Islamiyah, ya bahwasanya agama Islam ini membawa kita kepada sikap pertengahan, ya. Jadi kita mentakdib, ya kita berusaha untuk mendidik istri kita, ya menghajar mereka, ya memukul mereka, akan tapi dengan cara yang pertengahan, tidak berlebihan di dalam memukul, ya. Jadi tidak sembarangan memukul dan juga tidak berlebihan di dalam menghajarnya. Ya, ini merupakan menunjukkan kepada kita tentang kamal, yang menunjukkan kepada kita tentang sempurnanya syariat Islamiyah. Wa asalla azza wa jall lana ajma'in an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa an yamnahana at-tawfiq fi al-aqwal wa al-a'mal innahu samii'un qariibun mujib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dan menambah kita ilmu dan juga memberikan kita taufik terhadap perkataan yang baik dan amalan yang baik. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar dan maha mengabulkan doa kita.